wa man yad'u ma'allahi man yahdillahu wa fil af'ali allati rafuha bi thabati annuni nahu intatuba wa intasbiru wa tattaqu wa la takhafi wa la tahzani. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala walil jazmi alamatan. Jazm memiliki dua tanda, sukun wa huwal aslu wal hadbu wa huwa na'ibun anhu. Fa amma sukun fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudari as-sahih al-akhir. Jazm dia menjadi tanda bagi fi'l mudari pada fi'l sahih akhir alladhi lam yattasil bi akhiri syai', ya, yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya, yang berubah i'rabnya apakah menjadi bina, ya, bersambung dengan nun taukid dan nun inas. Taib, maka tandanya adalah as-sukun. Atau tidak bersambung dengan alif tasniyah, waw jamaah, ya mu'anasa. Itu nanti majazumnya dengan dihadaf nun. Ya. Contoh lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Syahidnya mana? Yalid dan yulad. Majazum dia fi'il sahih akhir, ya, tanda jazmnya adalah sukun. Walam yakun, yakun aslinya yakunu, kan ada waw, ya. Nah, karena nunnya sukun, waw sukun, ya, maka wawnya yang sukun itu dianggap mubazir, maka sia-sia, dihapus. Walam yakun lahu kufuwan ahad, maka dihapus waw. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Syahidnya di sini mana? Yakun. Wa amma al-hadfu, adapun hadaf dia menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir, yang diakhiri oleh salah satu dari tiga huruf illah. Wa huwa ma akhiruhu harfu illah, yang diakhiri oleh huruf illah, dan huruf illah itu adalah alif, waw dan ya. Wa lam yakhsha illallah. Khasya yakhsha ketika menjazm dengan dihadap huruf illah itu alif. Ya. Wa may yad'u ma Allah, yad'u sebagai fi'lu syart majzum, tanda jazmnya adalah hadaf huruf illah yaitu waw. Tahu dari mana kita yang dihadap adalah waw? Ad-dammatu qablaha dalilun 'alaiha. Baik. Wa may yahdillah, yahdi majzum sebagai fi'l syart dari man, tanda jazmnya adalah hadaf ya, huruf illah ya. Wa fil af'ali allati raf'uha bi sabati nun, dan juga pada fi'il-fi'il yang ketika dia marfu, marfu'nya itu tandanya adalah adanya nun, yaitu contoh in tatuba. Tatuba di sini dihadap nun. Aslinya tatubani. Ya. Tatuba majzum sebagai fi'il syart. Wa in tasbiru wa tattaqu, tasbiru majzum sebagai fi'il syart. Tanda jazmnya adalah hadaf nun karena bersambung dengan waw jamaah. Wala takhafi wala tahzani. Nah, ini berarti juga, ya, bersambung apa? Bersambung dengan ya muannasah mukhatabah, maka yang dihapus adalah nun. Takhafina tahzanina, aslinya begitu. Ayo baca muslih. Qauluhu walil jazmi alamatani lamma faragha min alamatil kismu ats-tsalitsi. Alamatil kismi, alamatil kismi ats-tsalitsi wa wal khafdu asalatan wa niyabatan akhadha yatakallamu ala alamatil ala alamatil kismi ar-rabi'i min aqsamil i'rabi wa huwal jazmu asalatan wa niyabatan faqala walil jazmi ila al-akhir. Baik. Dan jazm memiliki dua tanda. Baik, kata pensyarah lamma faragha min alamatil kismi tsalis, ketika beliau telah faragha, telah selesai membahas tentang tanda i'rab dari jenis yang ketiga yaitu khafat, baik asalatan, ya, tanda i'rab asli maupun niabatan. Akhadha, akhadha itu min af'alil muqarabah, ya, maka beliau memulai af'alu syuru'. Nah, isimnya domir mustatir huwa, yatakalam itu khobarnya. Khobar dari af'al muqarabah selalu dengan fi'il mudhari'. maka beliau memulai pembahasan, membahas, membicarakan tentang tanda kisim yang keempat dari aksamil i'rab, yaitu jazm, baik asolatan tanda i'rab asli maupun niabatan tanda i'rab pengganti dari jazm. Terus wa qawluhu wa huwa al-aslu ay fi babihi wa li hadzal qaddam wa li hadza qaddamahu. Baik, jazm tandanya adalah sukun, sukun itulah aslinya pada babnya ini, oleh karena itu beliau lebih mendahulukannya. Terus qawluhu lam yattasil bi akhirihi syai'un ai mimma yujabu bina yujibu. Mimma yujibu bina'i bina'ahu awyan qala i'rab awyan qulu i'rabahu i'rabahu kama taqaddama qabla qablu kama taqaddama qablu taib ha walam yattasil bi akhiri syai dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun ai mimma yujibu bina'ahu, yaitu hal di antara yang dapat menyebabkan binanya, mabninya, atau yang merubah i'rabnya sebagaimana yang telah berlalu qablu sebelumnya. Dommah itu pengganti dari apa? Dari mudhofun ilaih yang dihadap dari qabla. Terus falyalid wa yulad wa yakun. Ini contoh-contoh yang dari dibawakan oleh Al-Hattabi ya. Terus kullun minha fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukunu. Baik, wadi ya. Terus Likaunihi as-sahihil akhiri. Sahiha. Likaunihi as-sahihal akhiri. Mang ada alih as-sahih. Likaunihi sahihal akhiri. Sahihal akhiri. Nah, karena dia sahih akhir, la yalid. Yulad tidak diakhir oleh salah satu dari tiga huruf illah. Terus walam yattasil bi akhirihi syai'un. Ah, tidak bersambung dengan suatu apapun. Tidak bersambung dengan apa? Nun. Ya. Nun ta'ni, nun apa? Inas dan nun taukid berubah jadi mabni atau tidak bersambung dengan alif tasnia waw jamaah ya muannas sama khotobah ya, yang tanda jazmnya berarti bukan lagi ya sukun tapi juga itu sudah hadaf nun. Terus wa qawluhu wa huwa ma akhiruhu harful illati. Taib, apa sih fi'il mu'tal akhir, yaitu yang akhir adalah harfu illah, yang lam fi'ilnya adalah huruf illah. Terus hadza fi istilahin nuhati wa ma ahlu tasrifi fa huwa indahum ma ahadun usuluhu harfun illati ma ahadu usulihi harfu illatin. Ini kalau apa namanya yang definisi dibawakan oleh Al-Hattabi di Matan Mutamimah itu istilah an-nuhat, istilah ulama ahli nahwu. Adapun ulama ahli tasrif, ulama sorof, mereka menyebutnya yaitu yang ma'ahadu usulihi, yaitu yang salah satu dari usul huruf asalnya itu harfu illatin, itu huruf illah. Contoh wa'ada, qala. Nah ini kalau wa'ada menurut ulama tasrif itu huruf illah. Kenapa? Karena huruf asalnya waw itu fa fi'ilnya huruf illah. Qala al-ain fi'ilnya huruf illah. Fa fa'ala qawala. Ya, jadi qala itu huruf illah. Nah, adapun menurut ulama alinahu yang huruf illah itu harus akhirnya. Jadi kalau menurut ulama nahu wa ada itu huruf illah bukan? Fi'il mu'tal akhir bukan? Bukan. Nah, menurut ulama sharaf wa ada itu termasuk fiil mu'tal. Ya. Namun ulama nahwu pakai akhir. Mungkin kalau wa ada fiil mu'tal awal. Nah, gitu. Ya. Terus lanjut wa qawluhu wa huruful 'illati lil akhir fa yakhsha wa yad'u wa yahdi af'alun majzumatun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati niabatan anis sukuni. Baik. Maka yang dicontohkan yakhsha yad'u yahdi dia adalah af'alun majzumatun fi'il yang majzum ya. Tanda jazmnya adalah hadaf huruf illah sebagai pengganti dari sukun. Terus lanjut fal majzumu min yakhsha al-alif al-alifi al-alifu al-alifu Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Maka yang dihadap dari yakhsha kan tanda jazmnya adalah hadap. Apa kalau begitu yang mahdhub apa? Yang mahdhub yang dihadap adalah alif. Lalu dari mana kita itu alif? Karena ada fathah sebelum yang dihapus itu adalah dalil pada kalimat yakhsha. Dalil atasnya. Terus wa min yad'u al wawu wad dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Baik, jelas ya. Terus wa min yahdi al ya'u wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Baik, wadih. Terus wa qawluhu wa fil af'ali ila al akhir fatatuba wa tasbiru wa tattaqu wa takhafi wa tahzani af'alun majzumatun wa alamatu jazmi hadfun nuni niabatan anis sukuni liannaha minal af'alil khamsati. Baik, wadih ya. Jelas? Ada yang mau ditanya sini? Nah, kalau irob kan ini yang bisa disebut katakan yang al musafaka asmaul khamsah bisa juga asmaul sita gitu ya. Ah. Nah, itu kalau di irob itu kita menyebut af'al asmaul khamsah. Iya, al khamsah. Ini kita lagi bahas af'al. Maksudnya gimana? Maksudnya yang asmaul khamsah. Nah, itu kan di selain di sita gitu ya. Ah. Ya, ada nama yang ada di ada 5 gitu. Ah. Itu kalau di Eropa kita menyebutkannya di anaw asmaul khamsah apa? Sita. Kalau lagi di mutamimah asmaul sita. Ya, maksudnya di misalkan di luar itu gitu. Ya, asmaul khamsah enggak apa-apa, asmaul sita enggak apa-apa. Sita khamsah ya. Maklum lah ya. Walaupun di ilmu tamimah asmaul khamsah asmaul sita tetap yang rajih dirajihkan apa? Khamsah juga. Tidak masalah. Ya Pak Zah ya? Iya aja Pak Zah. Bunyi apa itu? Siapa yang masuk? Tukang. Baik. Berikutnya faslun. Jami'u ma taqaddama minal mu'arabati kisman. Seluruh yang taqaddama yang telah berlalu dari mu'arabat itu ada dua macam. Kismun yu'rabu bil harakati, ada satu jenis yang di'irab dengan harakat. Wa kismun yu'rabu bil huruf, dan satu jenis yang di'irab dengan huruf. Falladhi yu'rabu bil harakat, yang di'irab dengan harakat, arba'atu anwa, ada empat ini. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan suatu apapun. Kulluha turfa'u bid dhammah, semuanya dirafakan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dan dikhafatkan dengan kasrah, dan dijazmkan dengan sukun. Kharaja min dzalika salah satu asya'ah, keluar dari ketuan dan ini tiga hal. Nah, tidak termasuk ini tiga hal. Yang pertama al-ismul ladzi la yansharif, isim ghairu munsharif, mufradan kana au jam'a taksirin, apakah di mufrad atau jam'a taksir, fa innahu yukhfadu bil fathah, maka dia dikhafatkan bukan dengan kasrah namun dengan fathah. Malam yudaf, selama dia tidak diadafahkan, aula tadkhul alaihi al, atau tidak dimasuki oleh al. Ya, berikutnya ya, jam'ul mu'annasi salim fa innahu yunsabu bil kasrah, jam'ul mu'annas salim dia dinasabkan dengan kasrah bukan fathah. Kemudian fi'il mudhari al mu'tal akhir fa innahu yujzamu bi hadfi akhirih, ya, dengan dihadap huruf ilahnya yang akhir. Wa taqaddamat amsilatu dzalika, telah berlalu nih contoh-contoh ini semua. Walladzi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa'in, nah yang di'rab dengan huruf ada empat aja, yaitu al musanna wa ma humila alaih, dan yang mulhaq dengan musanna, marfu dengan alif, mansub majrur dengan ya. Jamak mudzakkar salim demikian juga, wa jam'ul mudzakkar salim wa ma humila alaih, dan yang mulhaqnya. Wal asma'u sittah, asma'u sittah marfu dengan waw, kemudian mansub dengan alif, majrur dengan ya. Ya. Wa amsal wal amsilatu al khamsah. Ya. Wal amsilah al khamsah. Al amsilah itu af'al. Al amsilah al khamsah itu fi'il-fi'il yang lima. Yang yaf'alani taf'alani yaf'alun taf'alun taf'alin. Dia marfu dengan apa? Dengan nun. Majzum mansub dengan hadfun nun. Nah, coba ganti. Baca sini. Coba Hanif Han. Faqala syarihu fi dzillahi ta'ala qawluhu faslun ila akhir. Lama farawal musannifu rahimallahu man min zikri alamatil i'rabi ala sabilit tafsili akhwada yatakallamu alaiha ala sabilil ijmali ala adatil mutaqaddim ala adatil mutaqaddimina ala adatil mutaqaddimina mutaqaddimina dalil tasdid mutaqaddimina minal muallifina nam rahimahumullahu ta'ala tahrinan tamrinan lil talibi al mubtada'i wa tarsikhan lidzalika fi dhihnihi. Baik, tatkala musannif faragha musannif selesai min dzikri alamatil i'rab, dari menyebutkan alamat i'rab ala sabil tafsir secara rinci, akhadha yatakallam, maka beliau memulai di sini alaiha, membicarakan tentang isim alamat i'rab ya ala sabilil ijmali, secara global aja, ala adatil mutaqaddimin, sesuai dengan kebiasaan para ulama terdahulu, minal muallifin, dari ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab rahimahullah taala ya, di setelah dirinci dibikin global. Kenapa demikian? Tamrinan, untuk melatih litalibil mubtadi'i, bagi para pelajar pemula, watarsikhan, dan untuk lebih ya, mendalamkan lagi ya materi, agar mereka lebih kuat lagi pemahamannya, didalika fi dhihni, akan hal ini di dhihin mereka, di benak kepala mereka. Terus wali anna bima'rifatin dhalika bima'rifati mudaf wali anna bima'rifati dhalika yanfatihu lahun nadhara fin nahwi. Baik, karena dengan mengetahui tersebut yanfatihu lahu an-nadhar fin nahwi, ini akan membuka untuknya an-nadhar. Apa maksudnya an-nadhar? Sini ada pandangan ya dalam nahwu, ya, akan membuka dia ya. An-nadhar fi, berarti kalau an-nadhar fi maknanya bukan pandangan, apa namanya? Nah, tala'ah dia terhadap ilmu nahwu. Ketelitian dia dalam ilmu nahwu. Terus wa li hadza qila inna hadzal baba asasul arabiyyati fa dzakaru annal mu'rabati minal asma'i wal af'ali qismani ay la thalisa lahuma kama dalla ala dhalikal istiqra'u fa'il dari dalla itu. Wa li hadza qila, oleh karena itu dikatakan ya, inna hadzal bab ini adalah asas, pondasi dari ilmu bahasa Arab. Pada qara, dan beliau menyebutkan bahwasanya mu'rabat minal asma'al wal af'al, baik berupa isim-isim dan fi'il, itu ada dua macam aja, la sadisa, enggak ada yang ketiga, sebagaimana ini ditunjukkan oleh istiqra, pengkajian, penelitian, telaah. Terus wa qawluhu kismun yu'rabu bil harakati ay as-salasu wa hiya ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu aw bisukuni. Taib, sukun berarti masuk ke bagian yang mu'rabat, yang di'rab dengan harokat. Padahal sukun itu maknanya apa? Ada mul harokat, gak ada harokat, namun dia dimasukkan di sini. Ya, harokatnya dhamma, fathah, kasrah, atau sukun. Terus wa qaddamahu li'anna al-i'raba bil-harokati wa bisukuni aslun lil i'rabi bil hurufi wa bil hadfi. Nah, dan beliau lebih mendahulukan isim yang di'rab dengan harokat daripada dengan huruf, ya, bil harokat wa bis sukun, karena i'rab dengan harokat dan sukun itulah asal dalam i'rab daripada huruf dan hadaf. Di i'rab dengan huruf dan dengan hadaf. Terus wa qawluhu wa qismun yu'rabu bil hurufi ay wa hiya al wawu wal alifu wal ya'u wan nunu aw bil hadfi. Baik, berikutnya qism yang di i'rab dengan huruf, yaitu huruf waw. Nanti ya, ketika dia itu pada asmaul khamsah, pada atau asmaul sita, atau pada jamak apa mudzakkar salim dan musanna, itu di'rabnya dengan huruf, apakah waw, alif, ya, nun dan hadaf. Gantian dibaca sini. Ya. Coba dibaca. Mujahid, Mujahid. Suaranya nih kayak ustaz nih. Qala rahimahullah. Qala syarih rahimahullah ta'ala. Garing banget. Wa qawluhu wa kulluha ila akhir. Ay majmu'ul arba'ati la jami'aha. Jami'uha. La-nya itu la apa? La atifah, berarti la jami'uha. La jami'uha. La jami'a litakhallufi ba'dil ahkami fi ba'diha. Nah, ya, semuanya kata beliau kan kulluha gitu ya. Ya. Beliau lagi bicara apa itu mengenai kulluha. Hah? Oh itu kulluha turfa'u bidommah itu ya. Nah, yang di'rab dengan harokat. Nah. Ya. Nah, itu semuanya ai majmu'ul arba'ah. Ya, kumpulan dari empat itu semua. Ada empat kan tadi yang di'rab dengan harokat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan suatu apapun. Semuanya ai majmu'ul arba'ah, semua ini tidak semua. Majmu' kumpulan dari empat ini. Namun tidak semuanya. Karena nanti ada sebagian hukum yang takhalluf. Litakhallufi ba'dil ahkam fi ba'diha. Karena nanti ada yang berbeda sebagian hukum pada sebagian yang empat ini. Ya. Yang empat ini. Yang empat yang di'rab dengan harokat. Isim mufrad, jamak muannats, jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari. Nah, kan nanti makanya itu dikecualikan tuh. Kharaja an zalika salah satu asya' tuh kan. Terus lanjut. Wa qawluhu fa innahu yukhfadu bil fathati ay la bil kasrati wa kana haqquhu an yukhfadu biha. Baik, ini mengenai isim mufrad ghairu munsharif ya, maupun jamak taksir. Ya, itu dengan di fathah di khafat ya, bukan dengan kasrah. Nah, haknya itu di khafatnya dengan fathah. Terus wa qawluhu yunsabu bil kasrati. Tapi ini apa nih? Yunsabu bil kasrah kecuali ya jamak muannas salim. Mansub dinasabkan dengan kasrah. Terus ai la bil fathati wa kana haquhu an yunsaba biha. Baik. Haknya itu ialah dia dinasabkan dengan kasrah. Terus wa qawluhu fa innahu yujzamu bi hadfi akhirih. Baik. Ini pada apa ini? Masalah apa? Fil mu'tal akhir di haji jazm dengan dihadaf akhirnya. Terus ai la bis sukuni wa kana haquhu an yujzama bihi. Terus wa qawluhu wa taqaddamat amsilatu dzalika. Baik, amsilah apa ini? Ya. Hah? Amsilah apa? Wa amsilah dari oh itu fi'il mudhari mu'tal akhir dijazm dengan dihadaf akhir. Dengan dihadaf akhirnya wa taqaddamat amsilatu dzalik. Nah, telah berlalu contoh dari ini semua. Terus ai falahajatun ila falahajata ila i'adatihi. I'adatiha. Maka enggak butuh lagi untuk mengulangnya. Baik, karena sudah berlalu. Nah. Qala wa ammal musanna faturfa'u fayurfa'u bil alif. Musanna itu dirafa' dengan alif. Yunsabu wa yujzamu bil ya. Yunsabu wa yujarru bil ya. Dinasab dan dijarkan dengan ya. Ya. Kalau dirafa'kan ja'a rajulani. Dinasabkan ra'aitu rajulain, dijarkan dengan ya. Maratu bi rajulain. Nah, ya-nya ini kaidahnya al-maftuhi maqablaha al-maksur ma ba'daha. Kebalikan dengan ya yang ada pada jamak mudzakkar salim, yaitu dengan difathahkan sebelum ya tadi dan dikasrohkan sebelum ya. Rajulaini, laini, fathah sebelum ya, kasroh setelah ya. Kalau jamak mudzakkar salim kebalikannya, ya kebalikannya. Qaimina, qaimina, begitu. Ya, wa ulhiqa bihi, dan yang dimulhakkan dengannya. Contoh isnani, isnatan, sintan, mutlakon, secara mutlak. Dan kila wakilta. Nah, ini kila wakilta artinya keduanya. Ya, bisyarti idofatihima ila domir. Namun dengan syarat diidofahkan keduanya tersebut, diidofahkan pada domir. Contoh, ja'ani kilahuma. Ya, ja'ani kilahuma. Perhatikan, ja'a fil madi, nun, wikoyah. Ya. Ya-nya itu maf'ul bi muqaddam. Berarti kila fa'il mu'akhar. Tanda marfu, tanda rafa'nya adalah alif. Ya. Karena dia mulhaq dengan musanna. Wa hum mudaf kilahuma. Humanya nanti mudafun ilaih. Nah, itu kilahuma kalau mudzakkar humanya. Ya, kalau mu'anas kiltahuma. Berarti ja'atni kiltahuma, begitu. Taib. Ra'aitu kilaihima wa kiltaihima. Berarti ini majzumnya, apa mansub. Kilaihima, kiltaihima. Marartu bi kilaihima, kiltaihima. Ini mulhaq dengan musanna ya. Fa in udifa ila dhahir, namun kalau kila dan kilta ini diidofahkan kepada dhahir, isim dhahir. Kan tadi diidofahkan pada isim dhamir ya. Ya. Maka kana bil alif fil ahwal as-salasah. Maka kila dan kilta tadi itu i'rabnya dengan alif di tiga kondisi, baik rafa, nasab, khafad. Wa kana i'rabuha bi harakatin muqaddaratin, dan i'rabnya dengan harakat muqaddarah. Wa fi tilkal alif, di alif tersebut, ja'ani kila rajulain, karena didofakan kepada ya isim dhahir rajulain. Kiltal mar'atain, ra'aitu kila ar-rajulain. Nah, kilanya itu nanti tuh dengan ya apa ya ya ya muqaddarah, kan harusnya kilaihima ya. Nah, marartu bi kilai ar-rajulain, ini sama juga dengan ya muqaddarah. Wa kiltal mar'atain, ini gampang ya, kila dan kilta kaedahnya. Kalau dia masuk diidofahkan pada isim dhahir, maka dia dengan ya alif, ya dengan alif di tiga keadaan tadi. Taib. Baca lagi Mujahid. Qala syarih rahimahullah ta'ala qawluhu fa ammal musanna qad taqaddama ta'rifuhu fi niyabatil alifi anid dhammati. Taib, telah berlalu ya definisinya tentang dia niyabah dari alif ya. Dia niyabah, niyabatul alif anid dhammah, sebagai pengganti alif dari dhammah ketika di posisi rafa. Ya, kalau di posisi nasab niyabah ya anil fathah. Terus wa qawluhu fayurfa'u bil alifi ila akhir ay nahu ja'a zaidani wa hindani wa ra'aitu zaidaini wal hindaini wa marartu bi zaidani wal hindaini. Taib. Terus wa hadha huwa al mashhuru min lughatil arabi. Wa yajuzu fihi lughatan ukhra. Lughatun fa'il dari yajuz. Ini yang masyhur dari bahasa Arab. Ya, ketika musanna dia mansub badan majrur dengan ya. Namun juga boleh pakai lugah yang lain. Terus wahia lazumul luzum. Luzumul alifi fil ahwali salasati kal maksur kal maksuri. Ah, terus ya nahu ya az-zaidani wa ra'aitu zaidani wa marartu bi zaidani. Wahia lugatun lugatu lugatu bil harifi bil harith bin Ka'bin bal haris bal harith bin Ka'bin wa Zubaidin wa Zubaid wa Zubaidin wa khaz wa khatham wa khaz imi wa khaz imin wa khaz am wa khaz am wa akharin. Baik, boleh pakai lugah yang lain. Ini dobatnya khosam apa khosum? Hah? Khosam ya. Khosam ya. Mana itu? Ya. Boleh lugah yang lain pada musanna, yaitu luzumul alif fil ahwal asalasah. Alif tetap di tiga keadaan, baik rofa, nasab atau khafat. Ya, seperti isim maksur aja. Isim maksur jaa Musa raaitu Musa marartu bi Musa. Nah, jaa Zaidan fa'il bil alif. Raaitu Zaidan maf'ul bih bil alif. Marartu bi Zaidan majrur bil alif. Ini lugahnya ya. Bal Haris Ibnu Ka'ab, Zubaid, Khas'am dan yang lainnya. Gantian Faza baca. قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله المكسور ما بعدها. طيب المكسور ما بعدها. Apa ini المكسور ما بعدها فاز؟ Itu mengenai kaidah ya yang di musanna ketika dia nasab atau jar, yaitu fathah sebelum ya, kasrah setelah ya, rajulain begitu. Terus ai anna nun al musanna maksuratun. Baik, nun musanna dikasrahkan. Lanjut. Wa hadza wal ashhuru. Ashharu, ashharu. Ini yang paling populer. Pokoknya kalau antum mau nyebutin isim-isim yang paling lebih, itu namanya isim tabdil, wazannya af'al. Ya, masyhur, paling masyhur ashar. Jamil. Paling ganteng ajmal. Nah. Ana ajmalu minkum wajhan. Nih. Ini. Misal yang wafaqo, ah, yang wafaqo, apa, ah, wafaqul haqiqah. Apaan beda beda? Ya, ini waqi. Haqiqatan, la maknan. Bukan. Terus lanjut. Wafathuha lugatun. Wafathuha lugatun. Nah, kalau difathahkan lugah yang lain, lugah yang lain. Ya, yang difathahkan tadi itu, ya, yang luzumul alif fi jami, ya, fi jami apa? Al ahwal as salasah. Baik. Oh, fathah setelah ya, ya kan rajulaini. Nah, ada lugah yang lain ternyata rajulaina. Nah, lugah yang lain rujal rajulaina, zaidaini zaidaina. Nah, itu lugah yang lain. Terus wa qauluhu wa alhaqqu bihi wa ulhiqa, dan yang dimulhakkan dengannya, dimulhakkan dengan musanna isnan sintan gitu. Terus al mulhaqu huwa kullum kulluma faqada syartan au aktsara apa faqad syartan syaratan kulluma faqada syarton syarton faqada itu kehilangan atau tidak memiliki. Terus min syuruti aslihi. Taib. Yang mulhak dengan musanna atau mulhak dengan jamak mudzakkar salim itu kullu ma faqada syartan, yaitu setiap isim yang dia tidak memiliki satu syarat au aktsara min syuruti aslihi, atau lebih dari syarat-syarat aslinya, misal enggak punya mufrad gitu kan. Nah, terus lanjut wa qawluhu wa tsatani wa tsintani al awal al ula bi hamzati waslu waslin oh was bihamzati waslin fi awwali awwaliha wahiya lughatan lughatun wahiya lughatun lughatun tu ahlu ahla ahlinya mau diapain faza wahiya lughatu wahiya lughatu ahli ahlil hijazi hijazi sintan was sintan isnatan yang pertama isnatan itu dengan hamzah wasol itu lugahnya ahlil hijaz terus wa biha jaa at-tanzilu baik nah dengan inilah dengan hamzah wasol inilah ada keterangan dari tanzil dari Al-Qur'an yaitu fanfajarat min husnata asyrata aina isnata dengan hamzah wasol ya terus wa tsaniatu biduniha wa hiya lughatu lughatu tamimin nah yang kedua tanpa biduniha tanpa hamzah wasol ya itulah lugah bani tamim berarti langsung apa isnatan ya. Tanpa hamzah wasol berarti sintan gak mungkin isnatan ya ada hamzah wasol juga berarti sintan sintani ya tanpa hamzah wasol ya berarti sinani sintani nah itu terus waqauluhu mutlaqon ah secara mutlak ai ai sawaun udifa aula lianna wada'ahuma wada'a wad'ul musanna khabar dari an li anna wad'ul musanna lafzan wa ma'na wa ma'nan nah isnani isnatan sintan secara mutlak itu dirafa' dengan alif dikhafat dinasab dengan ya secara mutlak baik dia diidhofahkan atau enggak ya karena peletakan keduanya itu seperti peletakan musanna secara lafaz dan makna itu maksudnya ya terus baca wa illam yakuna musannina musannaini musannayaini musannayaini haqiqatun haqiqatan haqiqatan idlam idlam yasbut idlam yasbut lahuma mufradun taib jika keduanya bukan musanna secara hakiki yaitu wa in lam walaupun keduanya isnan dan isnatan bukan musanna secara hakiki kenapa idlam karena enggak ada enggak sabit mufradnya enggak ada mufradnya si isnani dan isnatan terus fala yuqalu isnun wala isnatun wala sintun kalau sintun sintan ini pakai lugah bani tamim tadi ya tanpa hamzah wasal terus walam yumassil musannifu lahuma iktifaan iktifaan bil amsilati al mutaqaddimati namun musannif lam yumassil tidak memberikan contoh lahuma pada keduanya kalau kenapa sih isnani itu disebut mutlak aja ya dan enggak ada contoh-contohnya iktifaan bil amsilati al mutaqaddimah karena udah cukup dengan contoh-contoh yang tersebelumnya Syahrul baca Syahrul mengenai kila dan kilta وقال الشارح رحمه الله تعالى وقوله انه جاءني كلاهما الى اخره فكل من كلا وكلتا في مثال الاول فاعل وعلامه رفعه الالف طيب pada contoh pertama jaani kilahuma kiltahuma kalau kilta untuk muannasnya ya fa'il tanda rafa'nya adalah alif terus wa fisani maf'ulun bihi maf'ulun bihi pada contoh ra'aitu kilaihima kiltaihima syaratnya tadi apa diidhofahkan pada domir. Terus lanjut. Wa fi salisi majrurun wa alamatu wa nasbihima nasbihima wa jarrihima wa jarrihima al-ya'u. Taib. Nah, yang ketiga yang marartu bikiltaihima majrur, tanda jarnya adalah ya. Terus li'annahuma mulhaqani bil musanna. Nah, karena kedua mulhaq dengan musanna. Sama seperti isnan. Ya. Cuman syaratnya tadi dia dimesti diidhofahkan kepada isim dhamir. Nah, kalau nanti itu diidhofahkan pada isim dhahir, lain lagi ketentuannya. Terus wa qawluhu fil ahwalis salasati. Baik, ini kalau dia diidhofahkan kepada isim dhahir, maka dia itu diirab dengan alif di tiga keadaan, ai fi rafa, manasab, khafat kal maksur. Seperti isim maksur pada Musa. Ya. Fata jaa Musa raaitu Musa marratu bi Musa. Terus ai ar-raf'u wa nasbu wal khafdu kal maksuru. Kal maksuri. Terus wa qawluhu nahu jaa li kilar rijlaini. Kilar dua kaki dong, rijlain. Rajulaini. Nah ini jaani kilar rajulaini. Berarti fa'il nih dia. Nah, nanti juga ketika dia mansub ya, ra'aitu kila ar-rajulain. Marartu bi kila ar-rajulain. Namun di idhofah yang namanya mudhofun ilaihi ya, majrur dengan ya gitu kan, rajulainnya. Terus akhiri faqulu min kila wa kilta. Faqulun. Faqulun min kila wa kilta fil misalil awali fa'ilun. Wa fisani maf'ulun. Wa fisalisi majrurun wa alamatu i'rabi fihima harakatin harakatun muqaddaratun tummatun. Baik, tanda rafa, tanda i'rabnya itu pada keduanya kila kilta ya, fihima ay fi kila wa kilta harakat muqaddarah. Terus dhammatun aw fathatun aw kasratun man'a min zuhuriha at'azzuru. Kalau harakat muqaddarahnya dhammah misalnya jaa ja'ani kilahuma. Apa kila rajulain? Ra'aitu kila ar-rajulain. Marartu bi kila ar-rajulain. Terus mana min dhurihima? Amana min dhuriha at'azzur ya. Kan seperti isim maksur. Ya, Musa, Fata begitu. Terus wa ba'dahuma mudhofun ilaihi. Yang setelah keduanya setelah kila wa kilta itu isim dhahirnya itu mudhofun ilaihi. Baik, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.